mendung hitam, masih ku cemas bila saatnya datang. Badai, angin, topan menghempas, segalanya kapankah akan berakhir? Lumpur merendam, pilunya belumlah sirna. Gelombang biru menghunjam, menyapu bumi.